Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Payal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ini, yang insyaallah pada majelis ini akan dibacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhon li talabul ilmi. Jadi sayap para malaikat menaungi orang-orang yang dia duduk di majelis-majelis ilmu dalam keadaan para malaikat ridho terhadap mereka. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan kita berharap ini semua menjadi amalan soleh bagi kita, pemberat timbangan amalan kebaikan kita ketika di hari akhirat kelak. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu Ahmad bin Hanbal, beliau menyebutkan bahwasanya ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempatnya untuk beramal, tempat untuk melakukan amalan kebaikan, amalan-amalan soleh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan wal akhiratu darul jaza, dan akhirat itu adalah tempat pembalasan amalan. Oleh sebab itu maka kita akan dapati di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab yang beliau beri judul bab al-mubadaratu bil khairat, yaitu bab bersegera di dalam melakukan kebaikan. Dan di dalam kitab tersebut beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan amalan kebaikan. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan surat Ali Imran, yaitu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, dan kepada jannah, yaitu kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang luasnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan seluas langit dan bumi, yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah balasan bagi amalan kebaikan seseorang ketika di dunia. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk bersegera di dalam beramal, mengerjakan amalan soleh ataupun amalan kebaikan, yang tentunya amalan-amalan tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail al-mudhlim." Bersegeralah kalian di dalam beramal sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang pada pagi hari dia masih dalam keadaan mukmin, seorang muslim, wa yumsi kafiran, dan ketika sore hari orang tersebut ternyata sudah menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan pada sore hari orang tersebut dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, wa yusbihu kafirun, dan pada pagi hari ternyata dia telah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya. Orang tersebut telah menjual dunianya, telah menjual agamanya dengan sepotong dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh. Di antaranya menuntut ilmu, sholat berjamaah di masjid, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Dan amalan kebaikan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yauma idzinil haq, dan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat kelak, timbangannya adalah timbangan kebenaran. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya, amalan kebaikannya itu lebih berat daripada amalan keburukannya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu faulaika humul ladzina khasiru anfusahum wa kanu biayatina yadzlimun. Dan orang-orang yang dia timbangan amalan kebaikan yang lebih ringan, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Dan penyesalan pada hari ini maka tidak berguna lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, Imam Ahmad melanjutkan perkataan beliau ketika beliau mengatakan ad-dunya darul akhirah, ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Faman la ya'malu huna, barang siapa yang tidak beramal di sini, yaitu ketika di dunia dia tidak melaksanakan amalan soleh, tidak melakukan amalan kebaikan, nadima hunaka, maka dia akan menyesal kelak di sana di hari akhirat nanti. Dan ini sudah Allah sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang menyesal. Kenapa ketika di dunia mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah? Kenapa mereka ketika di dunia tidak melakukan amalan kebaikan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jahadhumul maut qala rabbi rji'un." Hingga ketika datang maut kepada mereka, maka mereka mengatakan, ya Rob, kembalikan kami ke dunia. La'alli amalu salihan fima taraktu. Aku akan melakukan amalan soleh yang telah aku tinggalkan ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman tersebut, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu adalah hanya ucapan, yaitu hanya ucapan mereka saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa min waraihim barzahum, dan di depan mereka ada dinding, yaitu yang tidak bisa mengembalikan mereka kepada dunia. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat ditegakkan. Maka disebutkan bahwasanya ini adalah penyesalan orang-orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Mereka menyesal, mereka berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat untuk melakukan ketaatan dan amalan soleh. Akan tetapi keinginan mereka tidak bisa untuk dilakukan. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, salah satunya ketika menyebutkan tentang ayat ini, maka beliau berkata, ghayatu amaniyati al-mauta, angan-angan yang paling besar orang yang telah mati di fi kuburihim, di kubur-kubur mereka, hayatu sa'atin, yaitu mereka ingin hidup walau sesaat di dunia. Mereka ingin dikembalikan ke dunia agar bisa hidup. Yastadrukuna fiha ma fatahum min taubati wa amali salihin. Mereka dengan hidup kembali ke dunia, mereka menginginkan untuk meraih taubat dan melaksanakan amalan soleh yang dulu mereka ketika hidup di dunia mereka melalaikannya. Mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali melanjutkan perkataannya, wa ahlu dunya, dan penduduk dunia, yaitu kita sekarang dan di zaman beliau, yufarrituna fi hayatihim, mereka ini melalaikan hidup mereka, lalai, tidak melakukan amalan soleh, tidak melakukan amalan kebaikan. Fatadhabu a'maruhum, maka pergi sudah umur-umur mereka, terlewatkan, lewat dari amalan-amalan soleh yang tidak mereka kerjakan. Fil ghaflati wadiyaan, ya mereka lalai dan melakukan kesia-siaan. Wa minhum man yaqta'uha lil ma'asi, dan di antara mereka ada yang menghabiskan umur mereka hanya untuk perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwani fiddin ahzani Allah wa iyyakum, inilah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang yang dia menginginkan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walau sesaat, agar mereka bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa mereka melaksanakan amalan soleh yang telah mereka tinggalkan ketika di dunia. Ini adalah sebuah nasihat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, yang mengingatkan kita semua. Beliau menyatakan, ad-dunya darul amali, dunia ini adalah tempat beramal, wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah tempat pembalasan. Faman la ya'malu huna, barang siapa yang tidak beramal di dunia ini, nadima hunaka, maka orang tersebut akan menyesal ketika di akhirat kelak. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran tentang penyesalan orang-orang yang tidak melakukan ketaatan dan amalan soleh ketika di dunia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa melakukan dan bersegera di dalam menyambut dan mengerjakan amalan soleh, yang tentunya amalan tersebut adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita lakukan dengan ikhlas dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat dari diterimanya amalan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Qawaidil Arba yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya empat kaidah ini ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Kaidah-kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala berisi tentang kaidah-kaidah kesyirikan yang disebutkan pada kaidah yang pertama bahwasanya beliau menyebutkan di dalam kaidah yang pertama bahwasanya orang-orang kufar dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu af'alullah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, yaitu mencipta, mengatur dan yang semisal dengannya. Ini adalah kaidah yang pertama. Kemudian di akhir kaidah tersebut Syekh menyebutkan dan keyakinan orang musyrikin ini lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini kaidah yang pertama ya. Kemudian kaidah yang kedua disebutkan annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafaati. Jadi orang-orang musyrik dahulu mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka illa li talabil qurbati wa syafaati, kecuali untuk memperoleh kedekatan dan syafaat dari mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, dan ini adalah syirik dalam masalah uluhiyah, yaitu peribadahan yang mereka yang dari awal mereka meminta syafaat kepada orang sesembahan mereka, akan tetapi mereka memalingkan peribadahan dari Allah kepada mereka. Mereka menyembelih untuk sesembahan mereka. Begitu juga mereka melakukan doa, berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka. Dan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini tentang syafaat, bahwasanya syafaat itu ada dua, yaitu syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang dinafikan. Syafaat yang memang ada di dalam syariat ini dan syafaat yang tidak ada, yaitu syafaat yang dilakukan oleh orang musyrik. Dan insyaallah kita masuk pada kaidah yang ketiga. Wal qaidatu ats-tsalitsatu, dan kaidah yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia, yaitu dahulu ketika zaman beliau diutus di tengah-tengah kaum musyrikin Arab, mutafarriqina fi ibadatihim, mereka ini berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Mereka menyembah sesembahan yang berbeda-beda. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaumnya, di antara mereka mereka melakukan peribadahan, mereka menyembah sesembahan yang berbeda-beda. Antara kabilah ini dengan kabilah lain sesembahannya berbeda. Disebutkan di sini minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a wassolihina, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, dan di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang beribadah, ada yang menyembah matahari dan bulan. Perhatikan di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaumnya yang mereka berbeda-beda di dalam peribadahan mereka, berbeda-beda sesembahan mereka. Ini adalah muqaddimah atau pembukaan dari Syekh. Kemudian kesimpulannya, waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka jami'an keseluruhannya, walam yufarriq bainahum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan sesembahan-sembahan mereka. Semuanya sama melakukan kesyirikan di dalam permasalahan uluhiyah, yaitu memalingkan peribadahan kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada anbiya wa salihin, kepada al-ahjar wal-ashjar, kepada asyam wal-qamar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Jadi tidak dibedakan oleh Rasulullah, ini menyembah jamadat, itu benda-benda mati seperti berhala, terbuat dari batu, atau menyembah pohon. Kemudian yang satunya menyembah orang-orang soleh, menyembah para nabi yang dia mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak membeda-bedakan seperti ini. Rasulullah tetap memerangi mereka karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah yang ketiga. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizah taala, al-qaidatu ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga, annan nabiyya bu'itsa ila unasin minal musyrikina. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dari kalangan musyrikin. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul asnam wal ahjar wal ashjar, dan di antara mereka ada yang menyembah berhala, bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budul awliya was salihin, dan di antara mereka ada yang beribadah atau menyembah orang-orang soleh dan para wali. Ini keadaan kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala tersebut. Kemudian disebutkan bahwasanya wahada min qabhi syirki, dan ini adalah termasuk dari kejelekan kesyirikan. Anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin, bahwa para pelaku kesyirikan ini mereka tidak berkumpul di atas sesuatu yang satu, sebagaimana disebutkan bi khilafil muwahhidina fa inna ma'budahum wahidun. Berbeda dengan orang-orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid, fa inna ma'budahum, maka sesembahan orang-orang yang bertauhid itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang musyrik, maka sesembahan-sesembahan mereka berbeda-beda. Wa qala ta'ala, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah sesembahan-sesembahan atau rob-rob yang berbeda-beda itu lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala yang satu dan yang maha esa dan maha perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a wasamaitumuha. Dan tidaklah yang mereka sembah ini selain Allah Subhanahu wa taala kecuali nama-nama yang mereka beri nama. Jadi ilah-ilah yang mereka sembah ini adalah yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah salah satu dari, termasuk dari kejelekan kesyirikan, bahwasanya mereka tidak akan pernah berkumpul pada satu perkara yang disepakati. Famin salbiyati syirki wa abatilihi, dan termasuk dari kejelekan kesyirikan, ana ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim, bahwasanya pelaku-pelaku kesyirikan mereka mutafarriquna, berpecah, berbeda-beda dalam peribadahan mereka. La yajma'uhum dhabitun. Jadi tidak ada aturan, tidak ada kesepakatan yang bisa membuat mereka bersatu. Li'annahum la yasiruna 'alal asli. Karena mereka tidak berjalan di atas sesuatu yang pokok, yaitu tidak berjalan di atas sesuatu yang menjadi kesepakatan dan menjadi landasan. Wa innama yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatil mudhillina wa da'ayatil al-mudhlilina. Dikarenakan orang-orang atau pelaku kesyirikan, mereka berjalan berdasarkan hawa nafsu mereka dan berdasarkan seruan-seruan para penyeru kesesatan. Fataksuru tafaruqatahum, maka terjadi perpecahan, terjadi banyak perpecahan di antara mereka. Di dalam Al-Quran Allah mempermisalkan orang-orang yang dia beribadah kepada Allah saja dan orang-orang yang dia beribadah kepada selain Allah. Maka Allah mempermisalkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar ayat 29, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Allah membuat permisalan seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang berserikat. Jadi satu seorang budak, dia dimiliki oleh beberapa orang tuan yang mereka berselisih terhadap kepemilikan budaknya tersebut. Ini adalah permisalan atau perumpamaan untuk orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warujulan salaman lirojulin, dan satu orang budak yang dia dimiliki oleh satu orang tuan. Jadi tuannya hanya satu. Ini adalah permisalan yang Allah buat untuk orang yang dia beribadah hanya kepada Allah saja. Hal yastawiyani masala, apakah keduanya sama? Kedua permisalan ini sama. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Disebutkan bahwasanya seorang yang dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dipermisalkan seperti seorang budak yang dimiliki oleh beberapa tuan. Dan orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, maka dia dipermisalkan seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh satu orang tuan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, falladhi ya'budullaha, dan adapun yang beribadah kepada Allah saja, mithlul mamluki alladhi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Jadi orang yang beribadah kepada Allah saja dipermisalkan seperti hamba sahaya yang dimiliki oleh satu orang tuan. Yu'abbiduhu syakhsun wahidun, maka dia mengabdi kepada tuannya tersebut dan dia senang, merasa senang dengan keadaannya tersebut ketika dia dimiliki oleh satu orang tuan. Karena seorang budak yang dimiliki oleh satu orang tuan, maka dia akan mengetahui apa keinginan dari tuannya tersebut. Wa ya'rifu matalibahu, dan dia akan mengetahui apa keinginan tuannya. Wa yartah ma'ahu, dan dia merasa senang dengan tuannya tersebut. Lakinal musyrika, akan tetapi orang-orang musyrik, mathalul ladzi lahu iddatu malikina, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah permisalkan seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa tuan. Jadi satu orang budak, tuannya banyak. Mayadri man yuradhi minhum. Ini seorang budak tadi tidak tahu siapa di antara tuannya yang ridho terhadapnya, karena tuannya banyak. Kullu wahidin lahu hawa. Setiap tuannya ini dia memiliki keinginan. Keinginan antara tuannya yang satu dengan tuannya yang lain tidak sama. Wa kullu wahidin lahu talabun. Setiap tuan ini memiliki keinginan. Wa kullu wahidin lahu ragbatun. Kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya indahu. Dan setiap tuannya ini menginginkan budak tersebut berada di sisinya. Nah, ini adalah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk orang-orang yang dia beribadah hanya kepada Allah saja, dan permisalan bagi orang-orang yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi seorang budak yang dimiliki oleh tuan-tuan yang bersyarikat. Jadi tuan-tuannya memiliki kepemilikan terhadap satu orang budak tadi dalam jumlah yang banyak. 4 orang. Satu orang budak dimiliki oleh 4 orang atau lebih. Yakni yamlikuhu iddatu ashkhas, yaitu budak tersebut dimiliki oleh orang dalam jumlah yang banyak. La yadri man yurdi minhum. Jadi budak tadi tidak mengetahui siapa di antara tuannya yang ridho terhadapnya. Warajulan salaman li rajulin, dan seorang budak yang dimiliki oleh satu orang tuan. Maliku syakhsun wahidun, dimiliki oleh tuan yang satu. Hadza yartahu ma'ahu, dan budak ini senang, tenang bersama dengan tuannya. Hada masalun darabahu Allahu lil musyriki wal lil muwahhidi. Ini adalah permisalan yang Allah buat untuk orang musyrik dan orang yang bertauhid. Maka ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, oleh Syekh hafizhullah taala di dalam surat Az-Zumar ayat 29. Permisalan orang-orang yang dia, yaitu orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, dan permisalan untuk seorang yang bertauhid, dipermisalkan seperti budak yang dimiliki oleh tuan yang lebih dari satu, dan dipermisalkan seperti budak yang dimiliki oleh satu orang tuan. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan melanjutkan, fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Dan orang-orang musyrik, kaum musyrikin, mutafarriquna fi ibadati, maka mereka berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Wan nabiyyu qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan mereka. Qatalal wasaniyina, Rasulullah telah memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah, terjadi peperangan antara Rasulullah dengan kaum musyrikin Arab, dengan orang Quraisy, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Wa qatalal yahuda wan nasara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, kemudian memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Wan Nasara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan peperangan dengan kaum Nasara, yaitu waktu itu diwakili oleh orang-orang Romawi. Wa qatala al-Majusa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau memerangi orang-orang Majusi, itu orang-orang yang menyembah api dari Persia. Qatala jami'al musyrikina, Rasulullah telah memerangi seluruh kaum musyrikin. Wa qatala alladhina ya'buduna malaikat, dan Allah telah memerangi orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Walladhi ya'buduna al-awliya was-salihin, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerangi orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh dan para wali, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak membeda-bedakan mereka. Maka ini adalah inti dari kaidah yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara kaum musyrikin berdasarkan sesembahan mereka. Baik itu jamadat, itu benda-benda mati seperti batu, pohon dan yang lainnya, ataupun orang-orang yang menyembah para nabi, para orang-orang soleh atau para wali-wali. Sama saja mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan uluhiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Dan disebutkan bahwasanya kaidah ini disebutkan karena nanti ada orang-orang yang dia mengatakan tidak sama antara orang yang menyembah atau beribadah kepada berhala, kepada batu, kepada pohon, dengan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh. Orang-orang ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun batu, pepohonan adalah benda-benda mati. Dan nanti akan dibantah oleh Syekh Hafizullah taala di dalam penjelasan beliau, dan insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Dan insyaallah pada pertemuan malam ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wabillahi taufiq walhidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.